Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ikhwatullah wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah. Kita masih pada poin pembahasan penjelasan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan bahasanya kejadian-kejadian yang menunjukkan kalau wajah dan tangan, telapak tangan perempuan itu adalah aurat, itu terjadi setelah turunnya ayat hijab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadith al-thani, hadis yang kedua. Qalat Mu'atiyah mengatakan, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Rasulullah tiba di kota Madinah, Rasul kumpulkan para perempuan-perempuan Ansar di satu rumah. Kemudian Rasul kirimkan Umar bin Khattab untuk menemui mereka. Maka Umar berdiri di depan pintu, fasallama alaihinna, lalu mengucapkan salam pada mereka. Lantas mereka pun membalas ucapan salam. Umar kemudian mengatakan, aku adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Maka mereka menyambut dengan mengatakan, selamat datang utusan Allah dan selamat datang Rasulullah dan utusan Rasulullah. Kemudian Umar mengatakan, hendaknya kalian berbaiat, berjanji untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak kalian. Wala ta'tina bi buhtanin, dan janganlah kalian membuat-buat satu kebohongan yang kalian taftari nahu, yang kalian buat sendiri antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'ruf, ketika diperintahkan dalam kebaikan. Maka mereka mengatakan iya. Maka Umar pun menjulurkan tangannya dari luar pintu, dan mereka pun menjulurkan tangan-tangan mereka min dakhil, dari dalam. Bentuk bai'at, maka tangan Umar dari luar pintu menjulurkan tangan ke arah dalam, dan mereka pun ya cuma mengisyaratkan dengan menjulurkan tangan, meskipun tidak ada sentuhan di antara tangan Umar dan tangan mereka. Kemudian Umar mengatakan, Allah masyhad, ya Allah persaksikanlah. Kemudian wa amarna, kata Ummu Atiyah, dan Rasulullah memerintahkan kami, dalam satu riwayat wa umirna fa amarna, lalu dia memerintahkan kepada kami, lalu Umar memerintahkan kepada kami supaya kami berangkat salat Idul Fitri, dan memberangkatkan an-nukhija, memberangkatkan ketika Idul Fitri dan Idul Adha al-mutaqa wal-hiyahu ya Allah, para gadis dan wanita-wanita yang dalam kondisi haid. Dan kami dilarang untuk mengiring jenazah ke pemakaman, wala jum'ata alaina, dan tidak ada sholat jum'at yang menjadi kewajiban atas kami. Kemudian fasa alatu, kemudian Ummu Atiyah bertanya kepada Umar tentang apa yang dimaksud dengan buhtan. Janganlah kalian membuat kebohongan antara tangan dan kaki kalian. Demikian juga walayah sinaka fima'u, janganlah mereka durhaka kepada muwahi Rasul dalam kebajikan. Qal, Umar mengatakan, hiya niyaha. Yang dimaksud dengan kebohongan tersebut adalah niyaha. Karena orang yang melakukan niyaha mengucapkan kata-kata dusta, ya, teriak-teriak karena keluarga yang meninggal dunia, dan dengan mengatakan aku tidak bisa hidup tanpamu, dan kalimat-kalimat bohong yang lain. Maka tidaklah orang melakukan niyahah dan berkata-kata ketika dia melakukan niyahah kecuali kata-katanya adalah kata-kata yang bohong. Wajib istishhad, hadis ini dicatatkan oleh Bukhari bukan dalam sahihnya, namun dalam kitabnya yang namanya Tarikh, mungkin Tarikh Al-Kabir, Ahmad dalam Musnad, Baihaqi, Biya Al-Maqdisi. Dari jalurnya Ismail bin Abdurrahman bin Atiyah dari neneknya Ummu Atiyah. Maqal Biya Al-Maqdisi mengatakan, dicatatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Nah, tentang Ismail ini ada seorang perawi yang disebutkan atau dibawakan namanya oleh Ibnu Abi Hatim dalam Tanya Jah wa Ta'dil, dan beliau tidak menyebutkan celaan, tidak pula pujian. Ismail ini disebutkan oleh Ibnu Hibban. Di kitab Takrib, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia adalah makbul. Nah, jika demikian, maka orang semacam ini yustasyhadu bihi, hadisnya bisa menjadi syahid. Hadisnya bisa menjadi hadis penguat. Kalau ada hadis dhaif yang lain dan ada hadisnya ini, maka jadi hasan. Lebih-lebih lagi sanadnya telah dinilai hasan oleh Adz-Dzahabi dalam Mukhtasar Baihaqi. Dan kisah asal tentang menjulurkan tangan atau menarik tangan ada dalam Sahih Bukhari. Dan mujam kafirnya Tabrani dan mintukin dari banyak sanad yang tidak akan diingkari kecuali orang-orang yang sombong. Maka sisi pendalilan dengan hadis di atas inamaya tabayyan, jika kita ingat kapankah ayat bai'atun nisa, ayat tentang bai'at pada perempuan, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Allah berfirman, wahai Nabi, jika datang kepadamu wanita-wanita yang beriman yang tidak membaiatmu supaya tidak melakukan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan seterusnya. Nah, ayat Bai'atun Nisa ini turun yaumul fathhi, saat penaklukan kota Mekah, sebagaimana dikatakan oleh Muqatil. Nah, demikian disampaikan di kitab Adu, yaitu Adu Al-Mangsu karya Suyuti. Wanazalat, dan ayat ini turun setelah ayat imtihan, setelah ayat ujian menguji perempuan-perempuan. Maka ayat yang dimaksud dengan ayat imtihan di sini adalah dulu di masa Nabi di akhir-akhir, ya, tergolong akhir-akhir dakwah Nabi di Madinah. Namun sebelum penaklukan kota Mekah, namun setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, sebelum penaklukan kota Mekah, banyak perempuan Mekah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Maka Allah turunkan ayat imtihan agar perempuan-perempuan yang hijrah dari Mekah ke Madinah tersebut dites, apakah mereka itu hijrah memang karena iman ataukah hijrah karena jengkel sama suaminya. Malah jengkel suaminya, adalah saya tak masuk Islam, kita hijrah ke Madinah, akhirnya kabur ke Madinah, padahal asal pokok masalahnya lagi cekcok sama suaminya, jengkel, ingin pisah. Nah, maka supaya bisa pisah masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah. Maka untuk mengecek apakah, maka Allah perintahkan, ini kejadiannya setelah Hudaybiyah sebelum Fathul Makkah, untuk mengecek wanita-wanita ini, maka diturunkanlah ayat imtihan, perintah untuk menguji wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah tadi, mengecek dan memastikan apakah benar-benar hijrahnya karena iman ataukah tidak. Nah, ayat Bai'atun Nisa yaitu Al-Mumtahanah 12 turun setelah ayatul imtihan. Sebagaimana dilihatkan oleh Ibnu Mardawih dari Jabir. Sebagian keterangan di Adul Al-Mawdu. Kemudian dalam dalam riwayat Bukhari dari Miswar kalau versinya Miswar ayat imtihan turun saat Hudaybiyah. Yang Hudaybiyah ini adalah kejadian tahun 6 Hijriah al-Sahih menurut pendapat yang benar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim fi Zad dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian ayatul hijab, ayat yang memerintahkan untuk jilbab, Al-Ahzab 59, itu turun pada tahun 3 Hijriah. Ada versi yang lain mengatakan 5 Hijriah, yaitu saat Nabi SAW satu rumah dengan Zainab binti Jahsyin. Sebagaimana keterangan yang dijumpai dalam biografi Zainab binti Jahsyin di kitab Al-Isobah fi Tamyizi Sahabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fadzabata min dzalika, maka jelaslah dari orang yang di atas bahasanya perintah untuk perintah kepada para perempuan agar berangkat sholat id itu adalah setelah diwajibkannya jilbab. Karena perintahnya itu di ayat Bai'atun Nisa atau kejadian setelah Bai'atun Nisa, bai'at dengan perempuan. Dan ini dan ini tentu setelah diwajibkannya jilbab yang turun pada tahun 3 Hijriah. Wa'ayyidu, dan ini pengertian ini dikuatkan pemahaman ini yaitu turun setelah ayat jilbab. Ini dikuatkan dan didukung dengan hadis Umar yang baru saja kita baca. Kita lihat Umar tidak masuk ke dalam rumah yang ruangan yang di situ berisi perempuan. Namun Umar membaiat perempuan dari balik pintu. Dan dalam kisah ini Umar menyampaikan kepada para perempuan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para perempuan agar berangkat sholat hari raya. Dan kejadian Umar dengan perempuan tadi itu terjadi pada tahun ke-6 setelah kepulangan Nabi dari Hudaybiyah. Artinya setelah turunnya ayat imtihan dan ayat bai'at. Maka dengan orang yang di atas Anda tahu makna perkataan Ummu Athiyah di awal hadis tatkala Rasulullah tiba di Madinah. Yang dimaksud tiba di Madinah ini tiba di Madinah dari Hudaybiyah. Bukan bermakna tibanya Nabi ke kota Madinah dari Mekah dalam rangka hijrah sebagaimana yang boleh jadi langsung tertangkap pada benak banyak orang li awali wahlatin di awal pertama kalinya. Fata amal, anukan dan perhatikan hal di atas. Maka inilah dua hadis atau yang jadikan alasan oleh Al-Albani untuk mengatakan anna dhahir minal adillah anna waqa'a ba'dal jilbab. Bahasanya berbagai yang lebih mendekati, kemungkinan yang lebih mendekati itu terjadi kasus-kasus yang kemarin telah kita baca terjadi setelah turunnya ayat jilbab. Sebelum kita lanjutkan, kalau kita kembali ke hadis Ummu Athiyah, hadis Bai'atun Nisa, Nabi mengutus Umar, kemudian berdiri di dekat pintu dan mengucapkan salam kepada mereka para perempuan. Di sini dalil bolehnya laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan. Dan para ulama mensyaratkan indal amdil fitnah ketika tidak ada kekhawatiran terjadi hal-hal yang mencurigakan. Fa'udatun as-salam, maka mereka menjawab salam. Dari sini dalil bolehnya menjawab salam, tapi disyariatkannya perempuan menjawab salam laki-laki. Dan dalil bahasanya suara perempuan jika suara itu wajar, datar, maka itu bukan aurat. Dan Umar memperkenalkan diri, saya adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menyambut marhaban, selamat datang Rasulullah dan utusan Rasulullah. Itu ya dalil aurat perempuan, suara perempuan yang wajar dan datar bukanlah aurat. Dan Umar menyampaikan poin-poin baik atau nisa. Kemudian kita lanjutkan al-wajah al-akhar, sisi yang lain. Seandainya kita andaikan kami tidak mampu membuktikan apa yang telah kami katakan. Maksudnya kejadian ini setelah turun ayat jilat. Maka satu hal yang tidaklah dilakukan oleh para ulama, maksudnya Nabi membiarkan perempuan membuka wajahnya di depan para laki-laki, dalil bolehnya hal tersebut. Jika memang demikian, faminal maklum, maka satu hal yang maklum, kaidah baka ukul hukmin, bahasanya hukum itu tetap berlaku sebagaimana keadaannya yang lewat sampai datang dalil yang menasakhnya, menghapusnya dan menghilangkannya. Wanahu nadai, dan kami mengklaim bahasanya tidak ada satupun dalil yang menghapus dalam kasus ini. Bahkan terdapat dalil yang menguatkan kalau bolehnya perempuan membuka wajah itu masih tetap berlaku, wal istimrar, wal istimrar, dan terus berlaku sebagaimana akan Anda lihat. Maka siapa yang mengklaim selain hal di atas, maka dialah yang wajib mendatangkan dalil yang menunjukkan kalau terjadi penghapusan hukum. Wahai hatta, dan mustahil, dan mustahil dia bisa mendatangkan dalil. Padahal anak-anak kota sebenarnya telah kami sampaikan dalam keterangan yang lewat hadis Khos'amiyah, ya, perempuan yang bertanya kepada Nabi yang dilihati oleh Fadl bin Abbas. Bahasanya adalah kejadian yang terjadi saat hajatul wada, dan yakin bahwasanya ini adalah setelah wajibnya, setelah diwajibkannya jilbab. Pemahaman pada penjawaban atau bantahan yang diberikan oleh mereka, taqaddama ibtaluhu, maka telah lewat bantahannya dengan bantahan yang tidak menyisakan sedikitpun kesamaran dan keraguan. Kemudian hal ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala di awal ayat di atas, yaitu surat An-Nur. Perintah Allah pada laki-laki untuk menundukkan pandangan, dan perintah Allah pada perempuan untuk menundukkan pandangan. Maka adanya perintah untuk menundukkan pandangan itu tus'ir, mengisyaratkan bahasanya ada sesuatu yang terbuka pada seorang perempuan sehingga mungkin untuk dilihat, sehingga ada, maka perlu menundukkan pandangan. Falidari oleh karena itu Allah Ta'ala untuk memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan apa itu yang terlihat? Ya, wajah dan dua telapak tangan. Dalil yang lain yang menguatkan hal ini adalah semisal sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Jika kalian tidak mau kecuali duduk di pinggir jalan, berikan hak jalan. Mereka bertanya apa hak jalan oleh Rasulullah. Rasul katakan menundukkan pandangan, tidak usir ganggu orang, menjawab salam, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Thalhah Al-Ansari. Ya, maka ini mengisahkan adanya perintah menundukkan pandangan ketika duduk di pinggir jalan ditujukan pada laki-laki. Ini menunjukkan, mengisyaratkan adanya sesuatu yang terbuka pada diri seorang perempuan. Jika tidak, maka ya tidak perlu ditundukkan. Apa yang mau dilihat? Paling kali juga cuma kain. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, dan kaidah dalam ilmu fikih, perintah Nabi kepada salah satu umatnya adalah perintah untuk seluruh umat. Kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk salah satu umat saja. Wahai Ali, janganlah engkau lanjutkan pandangan dengan pandangan berikutnya. Yaitu, yang dimaksud dengan pandangan adalah pandangan tidak sengaja. Jangan kau lanjutkan dengan pandangan berikutnya, yaitu pandangan tidak sengaja. Dan yang dimaksudkan dengan jangan dilanjutkan dengan pandangan berikutnya adalah pandangan tidak sengaja. Fa'inna laka ula, maka bagi anda yang pertama itu pandangan yang tidak sengaja, dan kau tidak berhak atas pandangan yang kedua, itu pandangan yang sengaja. Jadikan Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari jalur syarik, dari Abu Rabi'ah, dari Abi Buraidah, dari bapaknya Buraidah, Auf'ahu secara marfu'. Tirmidzi mengatakan, ini hadis hasan gharib, kami tidaklah jumpai sanadnya kecuali dari jalur syarik. Kata Al-Albani, Syarik adalah Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, dan dia adalah orang yang jelek hafalannya, akan tetapi hadisnya ini memiliki tabi' atau memiliki mutabi'. Mutabi'nya dijadikan oleh Thahawi dalam dua kitabnya, Syarah Ma'anil Athar dan Muskilul Athar. Al-Hakim dan Ahmad dari jalur Hamad bin Salamah. Kan hadisnya Muhammad bin Isa, kan Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, An Salamah ibn Abi Tufail an Ali ibn Abi Thalib. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, disetujui Al-Dhahabi. Namun ada permasalahan, itu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq adalah seorang pakar sejarah, namun dia mudallis. Dan dia di sini menggunakan an yang pada dasarnya mudallis, menggunakan an makam ta'ib. Namun menimbang dua riwayat ini, dua jalur ini, jalurnya Syarik dan jalur yang baru saja Ibn Ishaq, maka hadis ini kita nilai hasan li ghairi. Jadi dikuatkan dengan hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah dari Jarir bin Abdillah yang mengatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang pandangan tiba-tiba, maka Nabi perintahkan aku untuk memalingkan pandanganku dilihatkan oleh muslim. Demikian, dan Qurtubi dan yang lain menyebutkan tentang sebab turunnya ayat An-Nur 31. Kata Qurtubi, sebab turunnya perempuan di masa itu, jika mereka menutupi kepala mereka dengan kerudung, dengan khimar, khimar itu sama dengan makone, makone itu penutup, maka mereka julurkan kain kerudungnya di belakang punggung, persis seperti suster-suster Nasrani pakai kerudung, namun kainnya dijulurkan kemana? Ke belakang atau ke depan? Ke belakang. Kama islahu an-nabdu, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita kafir, suster-suster Nasrani termasuk yang melakukan. Sehingga kalau berkudung ala suster gereja, maka apa yang terjadi? Ya beko'an nahu wal-unuku, maka tetaplah leher nahar dan unuk. Mahar itu ya leher yang perbatasan dengan dada, atau unuk ya, tengkuk, leher belakang, ulunan, dua dong telinga tidak tertutup. Itu keadaan pakaian perempuan di masa jahiliyah, dan di awal Islam sampai tahun 3 Hijriah atau tahun 5 Hijriah, ada dua versi. kalau ya berpakaian mirip-mirip suster, itu kembali ke masa era jahiliyah. Fa'amara Allah Ta'ala, maka Allah perintahkan agar ini kain kurung tersebut dililitkan untuk menutupi juyur kerah baju. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada perempuan muhajirin terdahulu. Tatkala turun ayat dalam mereka julukkan khimar mereka ke kerah-kerah baju mereka, maka mereka menyobek kain, lalu mereka ikhtamarna biha, menggunakan, menjadikan sebagai khimar. Dalam ayat yang lain, maka mereka mengambil izar, kemudian mereka robek dari pinggir, kemudian mereka berkerudung dengannya. Diatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud. Kemudian untuk riwayat yang kedua, wafiriyatin, jadi itu Al-Hakim melakukan istidrak untuk riwayat yang kedua atas Bukhari dan Muslim. Maka Al-Hakim salah paham dalam istidraknya terhadap Bukhari. Maka perlu diketahui Al-Hakim itu punya kitab namanya Mustadrak. Mustadrak di sini Mustadrak untuk Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan Mustadrak untuk Bukhari dan Muslim, dia jumpai hadis-hadis yang memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim, namun kok tidak diriwayatkan oleh Bukhari di sahihnya, Muslim di sahihnya. Itu namanya Mustadrak. Maka di Mustadraknya Al-Hakim terdapat riwayat yang kedua. Wa fi riwayatin akhadna uzurahunna. Dan ada riwayat ini dengan dia masukkan dalam Mustadrak, artinya dia tuduh, dia klaim redaksi ini tidak ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dan atau Sahih Muslim. Padahal riwayat yang kedua itu ada di riwayat Bukhari. Di Sahih Bukhari sudah ada. Kalau demikian, salah tempat tidak? Salah tempat. Dimasukkan ke Mustadrak. Dia katakan tidak dilihatkan oleh Bukhari, padahal ada dalam Sahih Bukhari. Maka di sini dikatakan fawahima fi istidraki al-Bukhari. Maka dia salah sangka berkaitan dengan mustadraknya untuk Bukhari. Karena itu ada dalam Sahih Bukhari. Maka ini waham dari Al-Hakim. Kemudian ada sini dikatakan oleh Ibn Abi Hatim dengan redaksi yang lebih lengkap dengan sanadnya dari Sofiyah binti Syaibah. Sofiyah mengatakan, pada saat kami duduk-duduk di rumah Aisyah, Aisyah cerita kolat pada karena maka Aisyah menyebut-nyebutkan, maka mereka menyebut-nyebutkan perempuan Quraisy dan kelebihannya, maka Aisyah berkomentar, sungguh perempuan-perempuan Quraisy itu adalah perempuan yang istimewa. Wa ini dan aku Allah demi Allah tidak pernah aku melihat yang lebih utama daripada perempuan Ansar. Mereka adalah perempuan yang sangat mempercayai Al-Quran dan mengimani tanzil Al-Quran. Turun surat An-Nur, tidaklah mereka menjulurkan kudung-kudung mereka, menutupi kerah-kerah baju mereka. Maka para laki Ansar pulang menemui keluarganya, lalu membacakan pada istri-istrinya apa yang Allah turunkan. Maka ada seorang laki-laki membacakan ayat di atas kepada istrinya, kepada anak perempuannya, saudarinya, dan semua wanita kerabatnya. Maka tidak ada satupun perempuan dari kalangan Ansar tersebut kecuali dia berdiri menuju kainnya Al-Murahal. Rahal, dia melihat kata-kata rahal. Rahal artinya pelana unta. Maka mawhal artinya ada gambar pelananya. Fakta jawab, maka mereka kemudian berkudung dengan kain tersebut sebagai bukti percaya dan mengimani Al-Quran yang Allah turunkan. Akhirnya mereka pun pada pagi harinya sudah di belakang, berada di belakang Rasulullah SAW mengerjakan salat subuh dalam keadaan berkudung, seakan-akan kepala mereka adalah hurban, kepalanya adalah hurban adalah gagak karena kudungnya berwarna hitam. Hadis ini hadis yang diriatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sofia binti Syaibah, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Tambahan yang disebutkan dalam riwayat tadi yang dikasih dalam kurung sama Al-Albani itu minhu, itu berasal dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Di sana hadisnya terdapat Zinji bin Khalid, namanya Muslim, dan dia adalah ada badannya sedikit kelemahan, namun dia memiliki mutabi. Hadis mutabi, hadis penguatnya, diatkan oleh Ibnu Mardawi dalam tafsirnya sebagaimana dikatakan oleh penulis Tahid Al-Kasyaf karya Zailai. Dan itu di atas adalah bisa kita katakan dalam nas yang menunjukkan bahwa perempuan berdiri di belakang Nabi dalam keadaan membuka wajah, karena al-ihtijar tadi fa'tajarat dan al-ihtijar sama dengan ikhtimar sebagaimana dalam kamus Muhtahusihah yang dikatakan al-mijar dan sesuatu yang digunakan oleh perempuan untuk mengikat kepalanya yaitu berkudung. Ya, maka kembali ke hadis riwayat Ibnu Abi Hatim tadi, ketika banyak orang cerita tentang kelebihan wanita Ansar, maka Aisyah mengatakan ketika orang menyebutkan keutamaan wanita Quraisy, maka Ibunda Aisyah mengatakan wanita Quraisy merupakan istimewa, namun nampaknya ada ya perempuan Ansar lebih istimewa. Maka di sini terdapat pelajaran tentang etika berbicara, membuat perbandingan. Maka beliau ajar kita untuk mengatakan, memberikan pujian kepada orang yang posisinya rendah terlebih dahulu. Betul, memang wanita Quraisy istimewa, memang ada yang lebih istimewa. Diakui dulu, dipuji dulu, diakui terlebih dahulu yang lebih rendah. Betul, memang Anda pintar, cerdas, namun ada yang lebih cerdas dari Anda. Nah, ada orang yang lebih cerdas dari Anda itu bukan saya itu Anda bodoh, Anda pintar kok. Namun cuma kurang dikit, padahal dikitnya tak banyak juga. Kemudian pelajaran yang lain bisa kita ambil, bahasanya sebutan surat An-Nur, nama surat An-Nur untuk surat An-Nur itu sudah ada dan dikenal oleh para sahabat. Maka boleh jadi itu adalah nama dari para sahabat atau nama langsung dari Nabi. Yang jelas sebutan An-Nur untuk surat An-Nur sudah dikenal oleh para sahabat. Faqad unzilat surat An-Nur, itu kata Ibunda Aisyah. Kemudian di sini terdapat pelajaran dari sikap para suami-suami Ansar. Terdapat pelajaran tentang suami yang baik, cerita isi pengajian sama istrinya. Maka mereka para suami-suami Ansar pergi ke masjid, dapat materi di masjid dari Nabi, apa yang mereka lakukan? Pulang ke rumah cerita, cerita pada istrinya, pada anaknya, tadi saya dapat pengajian isinya begini begini. Nah, maka ini suami yang baik menceritakan isi pengajian yang didapatkan dia di luar rumah yang tidak bisa dinikmati dan didapatkan oleh istrinya. Ini bentuk care, bentuk perhatian suami pada istri, dan bentuk dari upaya suami untuk mendidik istrinya. Kemudian tadi yang disampaikan Ibu Aisyah menunjukkan keutamaan perempuan Ansar, begitu tahu dibacakan oleh suaminya, suami mereka langsung dipraktekkan. Maka demikianlah ilmunya para sahabat, mereka berilmu untuk beramal, begitu tahu langsung dilaksanakan. Dan itu menunjukkan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, maka begitu tahu dia akan semangat untuk mengerjakannya. Fa asbahna wa Rasulullah yusallina subha, maka di sini dalil bolehnya perempuan salat di masjid. Dan dalil bahasanya makmum itu di belakang imam. Kemudian di sini menunjukkan bahasanya warna pakaian kewanakan yang dipilih oleh mereka para wanita Ansar adalah warna hitam. Sehingga dikatakan kepala mereka seakan-akan berung gagak. Namun wallahu a'lam, ini menunjukkan bahasanya tidak demikian bagian badan yang lain. Cuma dikatakan kepala mereka seperti berung gagak yang hitam. Maka boleh jadi kain yang lain, itu tidak demikian kondisinya. Kemudian yang terakhir dari kembali ke atas, wa an Haris ibn Haris al-Humidi, al-Haris mengatakan, kultu li abi wa nahnu bi Mina, aku berkata kepada ayahku sedangkan kami ada di Mina, ma hadhihi al-jama'ah, siapa itu kumpulan, siapa mereka kumpulan orang-orang itu? Qal, maka sang bapak mengatakan, mereka adalah sekelompok orang yang berkumpul mengikuti sabiin lahu, seorang yang murtad, sabi maksudnya itu murtad, orang yang sesat. Maka ini nampaknya adalah kejadian di Mekah, di dakwah Nabi, di fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Nabi berdakwah dan orang-orang musyrik, di antara sebutan yang diberikan oleh orang musyrik pada Nabi adalah sobi, orang yang sesat dan murtad dari agama nenek moyangnya. Kal fanazalna, maka kami turun, atau dalam berarti yang lain fatah syarab, nah kami malah naik mendaki. Ternyata itu adalah Rasulullah SAW yang sedang mengajak manusia untuk mengisahkan Allah dan beriman kepada Allah. Sedangkan mereka membantah Nabi, perkataan Nabi dan menyakiti Nabi. Hatan tasofan lahar, sampai siang pun tiba, atau setelah pertengahan siang tiba dan bubarlah manusia, maka datanglah seorang perempuan yang nampak terlihat lehernya. Perempuan tersebut menangis. Perempuan tersebut membawa gelas yang berisi air, demikian juga membawa sejenis sapu tangan. Maka Nabi pun menerima gelas dan sapu tangan tadi dari perempuan tadi dan minum dan berwudu dengannya, gelas besar. Sumarafa'a sahu ilaiha, dan Nabi mengangkat kepalanya pada perempuan tadi. Nampaknya Nabi dalam posisi jongkok atau semacam itu. Sedangkan perempuan tersebut itu dalam posisi berdiri. Maka Nabi mendangakkan, mengangkat kepalanya. Fakal Nabi mengatakan, ya bunaya, wahai anak perempuanku, khamiri aliki nahraki, tutupilah lehermu. Wala takhafi, dan jangan kau khawatir, mengkhawatirkan kondisi bapakmu. Khaibatan wala dhulan, kalah ataupun hina. Maka aku bertanya kepada bapakku, siapakah anak perempuan itu? Maka orang-orang mengatakan dia adalah Zainab putri Nabi. Jadi saya dilihatkan oleh Tabrani dalam Mujam Kabir, Ma'asakir dalam Tarikh Dimash, dan tambahan-tambahannya adalah dari Riyad Ibn Asakir. Wakil Ibn Asakir mengatakan dilihatkan Abu Khair dalam Tarikh secara ringkas dan Abu Zuhah, dan Abu Zuhah mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Dan yang kita baca sebentar pagi hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.